senja merah di ujung sana. Lelaki mengingat bijana, berselimutkan kabut mega. Restu semesta membawamu. Bienvenue mon amour, sang bijaksana. Teras maja di atas bukit, merebak wangi kaledonia. Paris fajar-fajar di nirwana, menjadi saksi tentang kita. Bienvenue mon amour, sang bijaksana.